Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk kita menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat maghrib yang baru saja kita tunaikan secara berjamaah, dan alhamdulillah kemudian Allah taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menjalankan kewajiban kita selaku seorang muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Wal muradu bil ilmi huna ilmu syar'i, ilmu din. Dan yang dimaksudkan dalam hadis mencari ilmu itu wajib, ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatuddin, ilmu tentang mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalilnya, yang manakala kita kelak di alam kubur pertama selepas pengantar pulang ke rumah, maka si mayat akan didatangi malaikat memberikan soal pertanyaan sebagai ujian di alam kubur, yang kalau dia lulus dengan ujian tersebut, fama ba'da aisyar min, maka setelahnya insyaallah urusannya adalah lebih mudah lagi bagi dia. Namun kalau dia tidak lulus, maka urusannya adalah lebih berat. Pertanyaan atau soal kubur tersebut adalah marrabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka ini sangat tergantung, terkait dengan keimanan seseorang, buah dari ma'rifatullah, ma'rifatuddin wa ma'rifatur rasul alaihi salatu wassalam. Tergantung pada keimanan seseorang, yang keimanan itu buah dari dia mengenal Allah, mengerti tentang agamanya, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, jawaban yang kuat menghadapi fitnah dunia maupun fitnah kubur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya, dalam hidupnya dia kokoh kuat menjawab segala problema, segala permasalahan, segala perkara yang akan menjadi fitnah ujian bagi dia, fitnatus subuhat maupun fitnatus syahawat. Ujian yang berbentuk subhat-subhat, kerancuan pemahaman di dalam agama, maka karena dia ngerti agama, dia mengenal Allah dan mengenal nabinya alaihissalatu wassalam, maka tidak ada yang rancu bagi dia. Perkara agama ini gamblang jelas sebagai petunjuk. Dia kokoh di atas siratul mustaqim. Kapan ada subuhat, maka dia akan berusaha, berupaya untuk mendalami, mengkaji, memohon kepada Allah ilmu dan petunjuk. Dia kaji bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam melalui hadis-hadisnya dan melalui bimbingan pewaris para nabi, yakni para ulama. Maka menjadi perkara awalnya dia tahu, awalnya dia tidak tahu, menjadi tahu. Awalnya mungkin masih samar, menjadi jelas. Demikianlah dia menghadapi fitnatus subuhat, kerancuan pemahaman, penyimpangan, kesalahan dalam perkara ad-din. Wa fitnatus subuhat wa syahawat, dan yang kedua syahwat. Nah, ambisi nafsunya. Karena memang seseorang itu sebagai manusia, Allah Ta'ala ciptakan dia punya kesenangan kepada lawan jenisnya. Kesenangan kepada anak keturunan anak-anaknya. Kesenangan kepada harta, emas, perak, pertanian, hutan. Ini semuanya babnya adalah cuat. Nah, kan finazani Allah ya. Dia mengenal Rasulullah, dia tersembuh dari fitnah syahwat ini. Keinginannya jenis tetap di bawah bimbingan. Keinginannya, kesenangannya, kebahagiaannya bersama anak-anaknya tidaklah melalui jalan yang benar. Keinginan kepada harta, kendaraan, makan, pertanyaannya tetap dibimbing dengan bimbingan yang benar. Sehingga dia tidak oleng. Naam. Tetap dia tegar, tegak, lurus. Tidak menyimpang. Naam. Maka, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, dengan keimanannya sebagai buah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala tolong dia bil qauli sabit, dengan ucapan prinsip-prinsip yang kokoh. Fil hayati dunya, di dunianya lulus. Fil akhirah, dan di akhirat pun juga dia juga lulus. 6. Menjawab pertanyaan malaikat, mar rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Maka dia pun menjawab dengan jawaban yang kokoh kuat. Adapun orang yang tidak punya ilmu, sehingga pada dirinya ada penyakit raib wasak, ragu-ragu dan bimbang, tidak kokoh menghadapi segala problema hidup, dia terombang-ambing. Mana yang harus didahulukan? Dia sisihkan agama. Dia sisihkan untuk mengenal Allah. Dia sisihkan untuk mengenal nabinya. Nah, terus dia diombang-ambing, tidak punya kekokohan. Nah, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, maka dia tidak lulus karena tidak punya prinsip-prinsip keimanan, kekokohan untuk menghadapi segala fitnah subuhat wa syahawat. Di akhirat pun, diawali di alam kuburnya, ketika ditanya tiga perkara tadi, dia jawab ha ha ladri, tergagap-gagap dia, tergagap-gagap, ha, saya tidak tahu. Samitu nas yakuluna sayan fakultu, aku cuma mendengar orang lain ngomong demikian dan demikian, aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Ikut-ikutan. Karena apa? Karena enggak punya kekokohan. 6. gairu sabit, gak kokoh, gak kuat pegangannya, prinsipnya, keimanannya, tergagap-gagap dia. Tidak bisa menjawab dengan kokoh. Fadarabahul malaikah. Maka kala itu pun dipukul oleh malaikat. Dengan pukulan, kalau sekiranya jin dan manusia mendengar jeritan dia, jin dan manusia itu akan pingsan. Mendapatkan azab di alam kubur sebelum azab di neraka. Ikhwani fillah anzalni Allah wa iyyakum, makanya Utsman ibn Affan ketika ziarah kubur, nah didapati oleh sahabat yang lain, dia nangis. Sama heran nih sahabat yang lain. Wahai Utsman, kamu hadir di majelisnya Rasul disebutkan surga dan neraka, enggak sampai engkau menangis seperti ini. Ada apa? Nah, maka dia ingat sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam, innal qabra manzilun min manazilil akhirah. Kuburan ini, alam barzah ini adalah satu tempat, satu fase dari fase-fase akhirat. Nah, kalau lulus di fase ini maka perkara setelahnya mudah. Namun kalau gagal di fase ini, di alam kubur ini, gagal, maka urusannya selebihnya lebih dahsyat, lebih berat. Sehingga beliau pun menangis. Nah, itulah semestinya kita ketika ziarah kubur. Karena Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan, fa innaha tudzakkirukumul maut. Ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, kumpung kita masih hidup, ingatlah kematian. Awal yang akan kita jalani adalah pertanyaan di alam kubur, dan itu adalah buah hasil dari pola tingkah, akidah dan keyakinan kita selama kita menjalani kehidupan di dunia. Akankah kita rela diri kita kemudian masa bodoh dengan agama ini? Akankah kemudian kita biarkan diri kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya? Akankah kita biarkan kita tidak punya selera untuk mengkaji agamanya Allah, sabar duduk di majelis ilm, mendengarkan ayat hadis disampaikan, kita para ulama dibacakan? Apa kita tidak punya selera? Ikhwani fillah anzalni Allah wa iyyakum, mana kecemburuanmu untuk keselamatan dirimu? Hidup adalah ujian dan cobaan. Jadikanlah kita sebagai hamba-hamba Allah senantiasa mohon kepada Allah pertolongannya, kekokohan untuk menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan. Tetapi Allah Ta'ala sudah, dan Rasulnya alaihi salatu wassalam sudah memberikan tips. Nah, pelajari agama ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kok bisanya, wahai manusia, kamu masih santai-santai dalam keadaan kamu tidak ada program keinginan untuk mengkaji agamanya Allah. Sementara kamu terlalaikan dengan berbagai kegiatan-kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan-kesibukan. Majelis ilmu kamu tinggalkan. Mengkaji ayat, mengkaji hadis, kamu tidak pedulikan. Mana bukti cintamu untuk dirimu? Mana buktinya keinginanmu untuk keselamatanmu? Mana buktinya harapanmu untuk menggapai kebahagiaanmu? Engkau adalah orang yang pertama kali bohong kepada dirimu sendiri. Nah, sebelum engkau membohongi Allah, dan engkau tidak akan bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. 6. Alhamdulillah ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala memberikan kepada kita keimanan. Dan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tidak semua diberikan keutamaan ini. Dan kemudian lengkapi keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu kemudian ikuti dengan rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Al-Qur'an, bimbingan wahyu, petunjuk. Kalau sudah punya iman, jangan biarkan iman itu kemudian nanti terombang-ambing, justru kemudian menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan hidup, problema hidup, keimanannya tambah surut. Tipis, berkurang, keropos. Bahkan ada yang kemudian hilang, na'udzubillah. Jangan biarkan. Perkokoh iman, kaji ilmu, dalami, fahami ayat-ayat Allah, bimbingan Rasulnya alaihissalatu wassalam, untuk kokohnya keimanan, bertambahnya keimanan. Semoga dengan itu Allah Ta'ala berikan kepada kita qaulus sabit. Pegangan ucapan yang kuat kokoh menghadapi segala permasalahan. Termasuk ketika kita nanti di alam barzah ditanya pertanyaan kubur. Seiring dengan itu senantiasa ingatkan diri kita untuk punya kesabaran dan punya kewaspadaan. Sabar mengkaji agamanya Allah, sabar untuk berpegang teguh dengan agamanya Allah, sabar untuk senantiasa tertambat hati kita, terhubung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk senantiasa menjadi ahlu sunnah di barisan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu salam, sabar dan kita senantiasa waspada karena ancaman setiap saat, godaan setiap saat. Naam. Datang kepada kita, memalingkan kita, yang kemudian kalau kita terpaling, tergoda, hilang kesabaran, ini yang bahaya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Banyak orang hanya dipikirkan yang dia tahu adalah tuntutan hidup sebatas di dunia. Ya, dia dituntut punya uang, dituntut punya kendaraan, dituntut punya ini, punya itu, dan sebagainya. Hanya sebatas dunia. Dia lupakan tuntutan kehidupannya untuk akhiratnya. Ini banyak menimpa manusia. Bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Bahkan kalian senangnya yang kontan sekarang ada ini. Itu prioritas kamu. Targetnya cuma dunia. Tuntutan ini harus ada, tuntutan ini harus tercapai, tuntutan ini harus berhasil. Wa tadarunal akhirah, sementara engkau meninggalkan tuntutan-tuntutan kehidupan kamu di akhirat. Kamu tidak persiapkan akhirat. Wal akhiratu khairu abqa badal akhiratu, lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini sementara, sesaat. Aneh, kamu pontang panting, kerja keras, peras keringat, banting tulang, mencurahkan segala pikiran, usaha untuk sesuatu yang sesaat, yang sementara, sementara yang kekal dan abadi, justru kamu lalaikan, kamu tinggalkan. Manil majnun, siapa kalau begitu yang gila? Gila dunia, gila harta. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Ini yang banyak menimpa manusia. Kita ingatkan diri-diri kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Karena kita menginginkan keselamatan. Bukan sebatas dunia. Tetapi keselamatan dunia dan akhirat. Kita menginginkan kebahagiaan. Bukan sebatas kebahagiaan dunia. Tetapi kita lebih menginginkan kebahagiaan akhirat. Dan kita menginginkan diri-diri kita terselamatkan dari siksa api neraka. Doanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang lengkap. Naam. Doa paket lengkap itu yang harus senantiasa kita ingat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu bukan sebatas lafaz di bibir kita. Bukan hanya terbersit, sebatas terbersit di hati kita, tetapi harus menjadi perkara yang real dalam kehidupan kita. Harus ada action yang nyata, real dalam kehidupan kita. Untuk doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena kenyataannya Allah Ta'ala menyatakan wa minan nas may yaqulu Rabbana atina fid dunya. Nah, di antara manusia ada secara terjemah kenyataan gitu ya, secara terjemah kenyataan dalam kehidupannya dia sebatas gini, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah aku ini di dunia. Sebatas dunia aja permintaannya. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Maka orang yang demikian ini di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah. Ikhwan fiddin, hanya sebatas keinginannya yang sementara, yang sesaat. Terus yang selamanya, yang abadi, justru dia tidak targetkan. Dia tidak utamakan. Dia tidak prioritaskan. Manil majnun. Manil maghrur. Siapa kalau begitu yang gila? Siapa kalau begitu orang yang tertipu? Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian. Dan janganlah setan tukang menipu itu bisa melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum, ini mengingatkan kepada kita semoga menjadi nasihat terkhusus bagi yang berbicara dan umumnya bagi pendengar. Semoga bermanfaat. Karena begitu dahsyatnya ujian dan cobaan terkhusus di kehidupan akhir-akhir ini. Nas'allah salamah wal afiyah. Senantiasa kita mohon kepada Allah penjagaan diri-diri kita dari berbagai penyakit-penyakit jiwa maupun penyakit jasmani. Dan juga kita mohon kepada Allah keselamatan dari berbagai mara bahaya yang nampak maupun yang tersembunyi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah zat yang terhadap segala sesuatu maha mampu. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah adalah zat yang maha kaya, sementara engkau wahai manusia adalah senantiasa fakir, butuh akan pertolongan Allah. Butuh akan inayah perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, dan Allah lah zat satu-satunya zat yang kita memohon kepadanya. Allahus Samad, dan Allah adalah zat tempat bergantung. Ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala. Dan manakala kita sebagai thalibul ilm, penuntut ilmu, di hadapan kita kitab alim minal ulama ur-rabbani, seorang alim yang berilmu dari kalangan para ulama yang rabbani. Naam, maka hendaknya kita senantiasa termasuk, yakni talibul ilmi ala sabilin najah, penuntut ilmu yang berada di jalan kesuksesan, penuntut ilmu yang ingin menggapai keberhasilan. Artinya apa? Ketika kita ada di hadapan kita kitab ulama, yang isinya ilmu, perbendaharaan ilmu, mengkaji ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang para ulama kita mengetahui adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. 6. Dan nabi itu yang diwariskan melalui para pewarisnya bukanlah warisan harta kekayaan, tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan, "Faman akhadahu faqad akhada bi ahdin wafir." Siapa yang mengambil warisan nabi yang diwarisi oleh para ulama, siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang teramat sangat besar. 6. Dan besarnya itu lebih nilainya daripada tumpukan harta kekayaan. Itulah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-58. Allah taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun." Katakanlah wahai Nabi, "Bi fadlillah, dengan karunia keutamanya Allah." Ditafsirkan adalah iman. Allah Ta'ala memberikan iman, itu adalah karunia keutamaan yang Allah Ta'ala berikan. Wa bi rahmati, dengan rahmatnya Allah, ay Al-Quran. Nah, Al-Quran. Iman kemudian dilengkapi dengan bimbingan ilmu. Sehingga, sepisal Al-Imam Qayyim rahimahullah menyimpulkan, tidak lain adalah ilmu nafi' wa amalu soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Fabidhalika fal yafrahu, dengan itu hendaknya kalian senang bahagia. Kenapa? Huwa khairu mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia min khitami dunia, dari nilai-nilai dunia, dari harta kekayaan. Nah, ikhwan fi din azani Allahu iyyakum, talibul ilmi ala sabilin najah, penuntut ilmu yang menapaki jalan kesuksesan, ya ketika lewat ilmu atau di hadapannya kita para ulama, usahakan dia penuntut ilmu yang memang berusaha berupaya memetik mutiara-mutiara yang nan indah ilmu yang dipaparkan gitu. Nah, itu. Makanya kita itu kan semangatin antum kalau ngaji, ngajinya ngaji kitab. Mbok iya, oh. Semangat punya kitab gitu loh. Ya. Masya Allah. Ikhwanifidazaniallah, beli buah 2 kilo, 3 kilo bisa. Bahkan tiap bulan. Nah, kitab tipis saja. Kenapa gak ada keinginan untuk punya gitu loh. Apalagi dikaji. Apalagi dikaji loh. Kan enak kalau nyimak ayatnya mana tadi. Gitu. Hadisnya mana tadi. Ucapan Ibnu Qayyim yang bagus tadi mana. Kan enak. Oh, kenyataannya nulis juga gak bisa ngikutin. Kalau ayat dibaca tulis, hadis dibaca tulis. Ya, ucapan ulama yang tadi diucapkan ditulis. Kayaknya juga enggak dipraktekin itu. Nah, ada peningkatan begitu loh. Modalnya sejak dulu ngajinya sudah berapa tahun sih? 2, 3, 4, ada yang puluhan tahun. Ngajinya modalnya jipeng saja sih. Peningkatannya mana gitu loh. Ngaji modal kuping saja. Ya memang taklim isiannya kajian kan masuk dalam hati. Iya gitu loh. Nah, tapi ikhwan fillah dzaniyal, kita ini lemah. Lemah. Para ulama dulu yang kuat hafalannya luar biasa, masih mereka nyatat loh. Nah, dan mereka tahu kalau ilmu itu gak dicatat nanti hilang. Makanya mereka ngarang kitab. Alhamdulillah kitabnya sampai kepada kita. Padahal itu di zaman susahnya nulis, susahnya untuk dapat kertas, susahnya untuk bisa memperoleh tinta, mereka masih nulis. Lah sekarang sudah dicetak enak loh, tinggal kita modal dari saku ini, sedikit aja kok. Gak ada selera ini, heran saya. Santri apalagi ini? Aras itu berapa ini yang punya kitab? Yang sini berapa punya kitab? Masya Allah. Nah. Ikhwani fiddin azani Allah. Ditingkatkan. Pelajaran kita, ulang nih ya, ulang ini. Pelajaran kita dari yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babnya kemarin kan manusia itu dibagi dua. Ada atba'ul su'ada, pengikut-pengikut yang sukses menggapai kebahagiaan. Ada pengikut-pengikut yang askiya, yang celaka. Nah kalau sudah tahu adanya dua tipe ini, maka tengoklah diri kita ini. Tengoklah diri kita ini. Nah. Posisi kamu di mana kan gitu loh. Kata Imam Qayyim. Posisi kamu di mana? Kalau itu di atba'u askiya, pengikut-pengikut yang bakal celaka, harus kamu banting haluan tuh. Nah, cepat putar badannya. Putar arahnya. Jangan ikuti. Yakni pemuka-pemuka kamu ataupun tokoh-tokoh kamu ataupun pimpinan-pimpinan kamu ataupun siapa saja yang kamu ikuti yang mengarah kepada kecelakaan itu. Nah, kesengsaraan. Segera banting, selamatkan diri. Sekarang kalau posisinya alhamdulillah. Nah, bifadlillah wa binikmati. Karena karunianya Allah dan karena nikmat Allah, karena rahmatnya Allah. Saya alhamdulillah insyaallah di barisan al-atsba as-su'ada. Pengikut-pengikut yang menggapai kesuksesan. Tapi, nah kata beliau Al-Imam Qayyim, tengok diri kamu, seberapa kamu. Ya, kadar kamu ngikutin itu. Karena ada loh pengikut tapi ketinggalannya di paling belakang itu. Nah, yang lain rajin, nah, gesit, cepat, dia masih nyantai. Nah kalau posisinya begitu, ikhwan fillah azani Allah, pasti kita ini gak mungkin akan di paling depan. Tengah aja mungkin berat, ikhwan. Masih ada jauh di depan sana itu orang-orang yang kita harus ikutin. Maka pecutlah diri kamu. Nah, tingkatkan, begitu maksudnya. Tingkatkan kadar kamu ngikutin itu. Itu hasil dari, ya ini, evaluasinya itu. Nah, aina nahnu min salafus saleh. Di mana letak kita itu dibandingkan salafus saleh? Itu. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, konteksnya tadi ini kan umum. Konteksnya di antaranya gitu loh. Di antaranya tingkatkanlah. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menasihati. Nah, orang itu terbagi tiga. Alimur Rabbani, alim berilmu Rabbani, yang dia ngamalkan ilmunya dan dia didik manusia dengan ilmu min sigharihi na'am qabla kibari. Ilmu-ilmu yang ringan dulu sebelum ilmu-ilmu yang berat. Itu alimur Rabbani. Yang kedua, na'am talibul ilmi ala sabilin najah. Penuntut ilmu, dia belum bisa ngajar, belum bisa tingkatan ulama, tapi dia penuntut ilmu ala sabilin najah, di atas jalan kesuksesan sebagai penuntut ilmu. Ditingkatkan. Alhamdulillah, antum tinggal di ma'had, setiap waktu bisa dengar kajian. Kitab loh, bukan ngaji. Makanya usahakan tingkatkan. Ayo punya kitabnya, enggak rugi. Ya. Sisihkan rezeki untuk beli kitab, enggak rugi ya, ikhwan. Sarana untuk kita tadi meningkat. Alasabilin aja supaya penuntut ilmu untuk cara yang sukses itu gimana gitu. Jangan jadi yang ketiga. Naam. Ya ini orang yang ru'aun. Yajba'u kulla na'i. Orang yang ikut-ikutan, ngikuti setiap ada teriakan dan ajakan. Ada ajakan ngalor, ikut ngalor. Ada teriakan ngidul, ikut ngidul. Enggak punya pegangan kuat. Nah, ini jangan. Di lain kesempatan ada ucapan salaf. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an walatakun robi'ah. Jadilah kamu tiga dari tiga bagian. Kalau bisa alim, orang yang berilmu. Kalau tidak bisa muta'alim, santri. Kalau tidak bisa mustami', mendengarkan kajian ilmu. Nah, tapi ini kan jangan, kalau bisa ya ditingkatkan. Awalnya mustami jadi santri. Walaupun levelnya mustami enggak terdaftar sebagai urutan santri, tapi metodenya itu metode santri itu. Bawa kitab. Naam, catat. Hadis-hadis yang ringan, ayat-ayat ringan perlu dihafal untuk dia nanti bisalah punya andil alim mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Ini kan bicara kadar. Kadar kamu mengikuti jalannya suada orang-orang yang bahagia itu seberapa. Jangan kita kemudian posisinya di paling belakang. Nah, urusan surga kok paling belakang. Segera gitu loh. Cepat, gesit. Semangat, kan gitu. Tingkatkan, kata Al-Imam Al-Qayyim, tingkatkan. Kadar kamu mengikuti jalannya para suada, tingkatkan. Bukan monoton, sejak dulu begitu aja. Target, saya mustami, walaupun tidak nyantri. Memang tidak mungkin lah, posisinya ini kayaknya mustami. Tapi punya semangat itu. Mustami ala sabilin najah, itu arti. Temanya itu. Mustami, tapi ditempuhnya adalah jalan kesuksesan. Hari ini mustami. Tahun ini bolehlah mustami. Tahun depan sudah bisa khutbah. Alhamdulillah. Itu kan peningkatan namanya ini. Nah. Tahun depan lagi sudah bisa ngisi taklim yang sulus salasa misalnya. Atau setidaknya dulu gaya saya kalau sama teman-teman ngobrol. Ya, enggak ada kok saya bilang Allah itu berfirman, Rasul itu bersabda, enggak ada. Tapi karena saya sudah jadi mustami sudah berapa tahun ini, tingkatkan. Jadi nanti kalau ngobrol teman sekarang gayanya itu ustaz, bukan gaya-gayaan ya. Tapi yang benar. Nah, temannya makan dengan tangan kiri, dia bisa gitu loh. Kita ini umatnya Rasul. Kamu itu cinta Rasul enggak sih? Jelaslah cinta. Oh, kamu urusan makan aja gak ngikutin Rasul. Kok cinta Rasul gimana sih? Lu memangnya apa? Bagaimana? Kan gitu. Alhamdulillah kamu bisa bawakan hadis. Rasul bersabda, la ta'kulu wa la tasrabu bisimal. Jangan kamu makan dan minum dengan tangan kiri. Subhanallah, kan gitu. Keluar hadisnya. Mustami ma'adarus salaf meningkat ini. Alhamdulillah. Gitu. Perkara yang lain, kamu dapati sehari-harinya dengan teman-teman kamu. Jadikan itu media. Antum bisa menyampaikan ilmu. Tingkatkan kualitas dirimu. Kalau kemarin ngobrol cuma hahaha begitu saja. Sekarang sampaikanlah ilmu. Dengan bahasa sederhana dan enak. Bisa kok. Santai bisa. Satu orang tobat, awalnya dia makan dengan tangan kiri, dengan sebab kamu menyampaikan satu hadis ke dia, dia kemudian tangan kanan terus kalau makan dan minum. Man dalla ala khairin falahu ajruh wa ajru man amila ba'da. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan bagi dia mendapatkan pahala, ditambah pahala orang yang ngikutin. Coba. Subhanallah. Itu makanya ilmu itu la ta'dilu syai', tidak ada yang bisa menandingi nilainya kalau ilmu itu disampaikan. Itu mustami bisa ningkat, santri ningkat. Hari ini santri 2, 3, 4, 5, 10 tahun yang akan datang sudah ngajar, alhamdulillah. Sudah khutbah, alhamdulillah. Bisa nulis, sebarkan faedah ilmu, alhamdulillah. Itu peningkatan. Kemarin santri, sekarang kok jualan nasi goreng di pinggir jalan. Nah, ya bukan jualan sih, boleh. Tapi nyantrinya gak ada peningkatan, malah melorot. Khutbah gak ada, ngajar gak ada, nyampaikan hadis gak ada. Bisanya cuman ngecerotin sambel sama saus. Itu kan kemunduran luar biasa gitu loh. Dikasih untuk yang terbaik malah ditinggalkan. Posisi itu kalau sudah baik ditingkatkan, jangan dimundurin. Ditingkatkan, ditingkatkan, itulah evaluasinya. Nah, ikhwan fi din azani Allah. Subhanallah. Ini baru bahas kitab yang kita pegang, belum masuk ini kajiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Al-afu minkum. Sementara berarti belum melanjutkan baca ini. Sudah isya. Maktabiyatul qadir. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.